Saya dulu satu pembuka mic. Ini terkait dengan di perusahaan yang kami wakili, poin E tadi Ustaz, yang saya sudah tutup buat E. Yang mana? Yang mana? E yang di prinsip dasar asuransi syariah. Tentang halaman 303. Jadi pada dasarnya tentunya kita ingin, tadi Ustaz bilang secara teori yang kita bacakan dan barusan di paragraf terakhir akan tetapi sangat mungkin diterapkan. Nah, artinya saat ini yang saya ketahui, boleh teman-teman koreksi juga, bahwa saat terjadi surplus, ini saya mau klarifikasi, ini surplus yang ditabaruk ya Ustaz, yang di A ini. Yang hibah ya. Sebagian dana kan dihibahkan. Nah, di perusahaan sekarang itu masih ada persentase untuk perusahaan, untuk persentase tapi sedikit. Artinya itu kan kalau memang betul surplus dari pengembangan atau dari yang hibah? Dari yang hibah. Kok dapat juga dia? Kan sekarang sudah masih dapat. Kan sudah dapat dia dari yang pembagian surplus, Pak. B ujroh kan dapat dia kan ya? Iya. Dapat dia B ujroh. Itu haknya dia, ya, pengelola. Kemudian dana yang disimpan tadi kan enggak semuanya langsung diberikan kepada yang tertanggung. Sebagian dia putar dalam bentuk investasi yang halal. Ini dalam ini halal dia mendapatkan pertambahan itu juga. Ya, oke. Dengan angkat belum mudharaba. Artinya, tapi bila ada surplus lagi dia enggak dapat lagi, kan ujrohnya sudah. Berarti dari hibah enggak boleh dapat, yang surplus hibah enggak boleh dapat ya, surplus ya. Dari fee ya. Ujroh aja tadi ya. Ujrohnya kan enggak nanggung apa-apa ketika dia ketika mamanya klaim lebih besar daripada dana yang terkumpul, dia kan enggak nanggung kerugian. Betul. Karena itu dia boleh juga dapat keuntungan. Iya. Kalau dia dapat keuntungan dan menanggung kerugian, berubah dia menjadi konvensional. Apabila terjadi kekurangan, misalnya terjadi klaim berlebih, nasabah ditambahkan biaya. Nasabah ditambahkan atau ditutup selesai. Sudah enggak ada uangnya lagi, gimana caranya? Jadi memang nah kebetulan di Prudential Syariah ini kan kita tuh bikin laporannya tuh per bulan April atau Mei, itu kita bikin laporan surplus sharing langsung. Kita di buku ularnya pun detail tuh. Jadi surplus sharingnya itu memungkinkan buat nasabah tuh tahu sekali tiap tahun tuh reportnya selalu mereka terima. Itu yang setelah kajian terakhir kita diperbaiki terus bersama di SNC. Itu mungkin yang terbaru tuh. Alhamdulillah. Jadi surplus bukan milik mereka kan ya? Bukan milik lagi, alhamdulillah. Jadi mungkin diserahkan langsung ke nasabah, langsung per email. Kita tiap setahun sekali itu laporannya dikasih langsung. Setelah dikaji ulang ya, selalu terbaik. Dan kayak dulu Prudential pun kan sempat namanya klaim, nah itu udah dikaji ulang, jadi namanya sekarang karena akadnya tadi tabaru, tolong menolong, nah itu hibah. Tapi ada yang saya dengar, tapi Allah alam kebenarannya, ada salah seorang peneliti yang saya dengar dia meneliti Prudential Syariah, ketika terjadi defisit, maka pihak perusahaan memberikan pinjaman. Dan ketika dibayar berlebih. Oh, itu sih belum terjadi ya. Tidak pernah terjadi sih. Enggak ada tak seperti itu. Dalam klausalnya? Dalam klausalnya harusnya enggak ada tak. Dari peserta kita yang menanggung tadi. Peserta yang menanggung. Betul tak. Jadi memang itu kan sering kita berapa kali dikaji ulang, mungkin itu yang terdahulu, tapi sejak 2015 November ini sampai format klaim pun kita udah hilangkan. Jadi benar-benar saya rasa udah sangat sesuai sih. Dan sejauh ini sih kita track recordnya, karena sekarang pun kita menjadi perusahaan asuransi syariah nomor 1 menurut media, menurut data yang tertulis di negara pun kita nomor 1 nasional. Kita pun alhamdulillah surplusnya meningkat sangat pesat dan pesertanya buat bertambah. Jadi saya rasa ya belum pernah sih terjadi, alhamdulillah. Seperti itu. yang lain. Ibu. Ibu makan fresh yang ibu. Yang belanja online lagi tanya. Beda bahasanya. Ibu, ya. Mungkin Bu Rory Bu Masyir silakan ditanya. Ayo. Enggak apa-apa, yuk. Bu Rory Bu Masyir. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustaz, kalau misalnya kita ngomongin asuransi syariah kan memang apa sudah jelas ya tadi dari poin-poinnya. Nah yang saya mau tanyain kan memang beberapa teman saya ada yang bekerja di asuransi, tapi di asuransi itu dia punya produk konvensional dan ada juga produk syariahnya. Nah kalau misalnya agent kan sudah jelas nih, dia tenaga pemasar jual hanya produk syariah. Nah kalau dengan karyawan itu bagaimana Ustaz gitu, karena mereka juga jadinya bingung nih, karena dia mungkin muslim tapi di satu perusahaan itu dia ada yang konvensional ada yang syariah gitu. Dia yang bekerja di syariah atau di konvensionalnya, atau konvensional bisa juga syariah juga bisa, ya bisa dua-duanya karena dia operasional. Berapa persen dari pekerjaan dia yang konvensional sebesar itu gajinya tidak halal? Ya iyalah, jangankan dapat gaji, nggak dapat gaji pun sudah berdosa dia, karena membantu proses sebuah perbuatan haram. Sekarang dapat uang lagi, itu tambah berdosa, tambah besar. Cukup ibu. Alhamdulillah yang menyelamatkan kita dari yang haram. Ini nikmat hidayah yang besar dari Allah. Berapa banyak orang yang menurut kita hatinya baik, sangat bantuannya kepada kaum muslimin luar biasa, kepada manusia muamalatnya bagus, ya. Tapi Allah belum memberi hidayah kepada dia untuk selamat dari yang haram. Ini nikmat bagi kita. Kita enggak tahu. Yang jelas kita yakin dosa kita masih banyak, tapi Allah sayang diselamatkan kita oleh Allah dari hal-hal yang diharamkannya. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri dengan cara terus menjaga nikmat ini, mempelajarinya dan mendakwakannya kepada kaum muslimin. Karena kita juga kasihan melihat pada saudara kita, teman-teman kita yang terjerat ke dalam transaksi haram itu. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya dong, ini kan kita sebagai tenaga pemasar prudensial syariah, kebetulan kita kan kalau sudah sebagai leader, kita kan kemudian merekrut agent-agent baru juga ya Ustaz ya. Kebetulan memang banyak juga yang kita rekrut itu agent-agentnya non-muslim, tapi dari awal kita juga sudah arahkan agar mereka hanya menjual asuransinya syariah Ustaz. Nah, kebetulan di kantor kami ini juga banyak non-muslim yang memang fokusnya hanya menjual di syariah aja ini. Terlepas daripada, dan kebetulan nih Ustaz, kebetulan dari Prudential sendiri itu sangat membantu kami, dimana apabila agent submit, artinya memberikan apa, beri aplikasi syariah, maka akan ditambahkan performance tambahan gitu Ustaz. Jadi terlepas apapun itu niatnya, niat dari Prudential maupun niatnya dari si agent tersebut, karena agent tersebut tentunya niatnya ya dia dengan jual syariah dia akan lebih dapat performance tambahan. Tapi kan selain itu sebenarnya kita sebagai leader kita mengharapkan apa yang kita dapatkan insya Allah halal gitu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz, apakah sebenarnya sebaiknya kita hanya yang muslim saja atau bagaimana? Dan kebetulan juga mereka pun menjual juga sebenarnya gak hanya kepada muslim sih sebenarnya Ustaz. Banyak di luar sana sebenarnya nasabah-nasabah justru yang non muslim apresiasi sekali dengan kita punya produk syariah. Pendapat Ustaz bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah, dalam masalah muamalat tidak ada ketentuan harus dengan muslim saja. Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi, beliau membeli makanan pokok dengan Yahudi cara ngutang, dan beliau gadaikan baju besinya. Sampai beliau wafat itu belum terbayar dan baju besi beliau tergadai, tapi baju besi beliau cukup menutupi hutangnya. Ya, kalau kita katakan kenapa Rasulullah SAW enggak belanja aja dengan sahabat, bukankah para sahabat Rasulullah para pedagang kaya? Abu Bakar, Utsman, Abdullah bin Auf, pada para pedagang yang harta kekayaannya luar biasa. Kenapa Rasulullah enggak beli dengan mereka aja? Menghidupkan ekonomi para sahabat. Bukan itu. Rasulullah kalau beli dari para sahabatnya dengan tidak tunai, mau enggak mereka akan dibayar Rasulullah? Rasulullah tidak ingin menyusahkan sahabatnya. Ya. Maka jangan jadikan keislaman kita penyebab kita untuk mendapatkan dunia. Terkadang antum sama-sama ikhwan aja mahal. Ya. Sama-sama ingin mengambil kepentingan dunia. Rasulullah SAW tidak ingin dengan dirinya tadi, dengan para sahabatnya, beliau merepotkan dan menyusahkan para sahabatnya. Kalau saja Rasulullah mengatakan, sekarang di rumah ibu-ibu kalian, karena istri Rasulullah adalah ibu-ibu kaum muslimin, wa azwajuhu ummahatukum. Kalau Rasulullah umumkan, di rumah ibu kalian makanan pokok sudah habis. Ya, saya rencananya mau beli ke Yahudi dengan mutang. Kalau Rasulullah umumkan, pasti besoknya penuh rumah Rasulullah dengan makanan pokok. Tapi Rasulullah tidak ingin menyusahkan para sahabatnya. Kalau dia beli ke Yahudi, pasti Yahudi nagih. Namanya musuh itu pasti nagih. Ya. Sehingga Rasulullah SAW melakukan hal itu. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini menunjukkan seorang muslim tidak boleh berhutang kalau tidak memiliki aset yang bisa menutupi hutangnya. Ya, yang lain. Nah, ini pertanyaan dari Rabi Ibu tadi. Ya. Gimana menyikapi ini, kan ada mungkin yang nggak paham tentang bedanya asuransi konvensional dengan saya, suka berpikir, aduh lo bikin asuransi nggak percaya takdir katanya, mati mah mati, kok jadi mati nyari untung. Nah, sebagai konsep syariah, gimana Ustaz cara kita menjelaskan, mengedukasi orang yang berpikiran seperti tadi? Terima kasih. Juga tidak kewajiban kita untuk merubah akal pikiran orang. Ya, kita menyampaikan. Rasulullah juga hanya menyampaikan. Ada yang mau terima, ada yang tidak ya. Semoga dimudahkan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyimpan makanan pokok di rumah istri-istrinya untuk kebutuhan 1 tahun. Nabung atau tidak ini? Nabung. Boleh berarti. Tidak ada masalah. Abdurrahman bin Auf, seperti tadi kita katakan, ketika beliau wafat, beliau meninggalkan kekayaan sebanyak 3 juta dinar. Lebih 100 ton emas. Tapi beliau dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Berarti kekayaan apakah bertentangan dengan Islam? Tidak. Malah kekayaan itu yang mengantarkan beliau masuk surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku sudah beli surga dari Rasulullah 2 kali. Ketika kaum muslimin kekurangan hijrah, masa-masa hijrah awal, kekurangan air bersih yang dimiliki di waktu itu sumber-sumber air bersih orang Yahudi, namanya Bi'rul Rumah, dan dijual dengan Yahudi dengan harga mahal. Lalu dibeli oleh Utsman bin Affan dan beliau sedekahkan tanpa dibayar. Sedekahkannya kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mewakafkan Bi'rul Rumah baginya surga. Dan sampai sekarang rekening beliau masih ada di bank di Arab. Dari sumur tadi, dari hasil airnya, karena wakaf dikembangkan dan ditanam kebun-kebun kurma ya di sampingnya, dan hasil dari kebun kurma itu tak kurang dari sekitar 50 ribu real per tahunnya, di sebagian di disimpan atas nama beliau di badan wakaf, diurus di Kementerian Wakaf Saudi Arabia, sebagiannya disedekahkan kepada para fakir miskin. Kemudian ketika perang Tabuk, Rasulullah mengatakan, "Man jahada jaisal usrati falahul jannah." Siapa yang memberikan persiapan perang Tabuk, aku jamin surga untuknya. Maka kata beliau, 1000 ekor unta saya berikan dan 100 ekor kuda saya berikan. Dengan itu para pasukan perang Tabuk bisa berangkat pergi perang ke Tabuk yang jaraknya sekitar 800 kilo dari Madinah ke arah utara. Kata dia, dua kali beri surga. Kalau enggak punya uang, bisa. Sehingga para sahabat yang berstatus ekonomi rendah, menengah ke bawah, mereka merasa rendah hati dan minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahab ahlul dusuri bin na'imil muqimi wa darajatil ulia." Ya Rasulullah, para sahabat-sahabat yang kaya, mereka telah mendahului kami mendapatkan posisi yang tinggi dan derajat yang tinggi dan posisi di surga yang mapan. Kata Rasulullah, apa itu? Kami berpuasa, mereka berpuasa juga. Kami sholat, mereka juga sholat. Semua ibadah orang miskin, orang kaya bisa melakukan. Tapi mereka bersedekah, mereka berangkat haji dan umrah, kami tidak bisa melakukannya, Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, aku ajarkan kepada kalian amalan, yang dengan amalan itu kalian bisa memacu para sahabat yang telah dulu tadi dengan harta kekayaannya tadi. Apa amalannya? Masya Allah, udah kere amalannya pun gak tahu. Kalau para orang kaya gak tahu mah, ini gak ada masalah. Ini amalan penting bagi orang miskin. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setiap sholat fardu. Jelas? Jelas. Amalkan ini. Lalu para sahabat yang dibuat menengah ke bawah tadi diam-diam mengamalkan. Sampai juga beritanya kepada yang kaya, tidak ikutin juga. Lalu mereka datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sahabat yang kaya mengatakan." Kata Rasulullah, "Udah, saya tidak bisa lagi." Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Tapi dengan syarat harta tadi didapatkan dengan cara yang halal. Ya, kalau dengan cara yang haram tidak bisa dibawa untuk beribadah kepada Allah. Okay. Apa maksudnya? Ada Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia wafat, dia memiliki harta yang banyak dan dia hanya memiliki ahli waris seorang anak perempuan, dan dia ingin berwasiat seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan kaum muslimin kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Setengah ya Rasulullah saya wasiat, jangan, kata Rasulullah. Sepertiga ya Rasulullah, as-sulus wa sulusu katsir. Sepertiga boleh, tapi itu pun masih banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Jelas. Terus. Ini Ustaz, alhamdulillah bisa dengar langsung dari Ustaz. Kami para tenaga pemasar di Pro Syariah ini kan tantangannya di lapangan masih banyak sekali perbedaan pendapat tentang kehalalan asuransi syariah. Kalau dari kajian tadi kita sama-sama mengkaji buku Ustaz, selama itu mengikuti apa yang tertulis, insya Allah asuransi syariah halal. Ya, tentu. Nah, ini mau usul aja, bukan usul, mau minta tanggapan Ustaz. Di lapangan itu kan perbedaan pendapat dan dianggap asuransi syariah ini masih subhat karena ada pertentangan antara ya, saya bilang perbedaan pendapat dari para ulama. dan banyak sekali akhirnya masyarakat itu memilih, kami memilih Kalani Masih Subhat, lebih kami tidak menyentuhnya, gitu loh. Jadi itu tantangan buat kami untuk siar mengenai asuransi syariah ini menurut Ustadz, bagaimana pendapatnya? Ya, wallahu'alam. Yang penting bila Anda meyakini sudah sesuai tadi dengan teorinya, masalah Anda meyakinkan orang sama seperti yang tadi, bukan kewajiban Anda. Andai pun dia yakin halal, apakah dia juga harus ikut? Dan juga tidak. Walaupun saya punya buku yang sangat bagus, tapi apakah harus setiap orang beli? Juga saya tidak boleh memaksakan. Maka jangan bersedih ketika orang halal sih tapi saya tidak punya uang untuk ikut, ya haknya dia. Atau bilang halal sih tapi saya lebih pengen umpamanya bisnis sembako, itu terserah dia. Ya, itu hak manusia, kita juga tidak bisa memaksakan manusia dengan hal tersebut. Ya. Sama juga umpamanya sering orang mengatakan bahwasanya Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi. Kenapa kemudian Anda tidak mau beli makanan-makanan atau minuman yang diproduksi oleh orang-orang Yahudi yang dijual belikan di Jakarta dan sekitarnya? Kan hak saya. Apakah saya setiap yang halal harus saya beli? Enggak juga. Saya mau beli dari warteg, dari warung Padang, dari ini, hak saya. Kenapa saya menentang halal harus saya beli dari produk Yahudi tadi, walaupun sudah bertransaksi? Paham maksud saya? Baik. Ada pertanyaan? Mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa syukur banget, senang banget bisa ketemu Ustaz langsung. Ustaz terkenal banget di YouTube soalnya. Di YouTube, masya Allah. Banyak pengidolanya, pengidolanya nih, pengidola YouTube nih semuanya. Masya Allah. Bukan karena saya nyahi, karena agama Allahnya. Alhamdulillah. Maka orang-orang Ibn Qayyim mengatakan al-haqqu la yu'rafu bil rijal lakinnal rijala yu'rafu bil haqqi. Orang tidak dikenal bahwa kebenaran dari dia, tapi kebenaranlah yang membuat orang-orang itu menjadi terkenal. Karena Syekhul Islam Taimiyah yang perjuangkan yang hak sehingga dia terkenal. Bukan setiap yang dikatakan Ibn Taimiyah adalah yang hak. Setiap yang saya katakan bukanlah yang hak, tapi ini bukan itu yang buat saya jadi terkenal, tapi karena alhamdulillah setahu saya, semampu saya yang hak, itu yang saya sampaikan walaupun berhadapan dengan arus yang sangat besar, gelombang yang sangat tinggi. Ya. Ada dua pertanyaan besar yang masih mengganjal. Yang pertama gini Ustaz, alhamdulillah saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustaz, dikaji lagi tentang konsep asuransi syariah. Dan alhamdulillah ternyata saya juga udah baca, mungkin yang cetakan awal-awal juga isinya sih masih sama. Cuman kadang informasi yang beredar di internet atau apa termasuk di YouTube, bahwa banyak orang yang berpendapat bahwa Ustadz Erwandi itu termasuk yang walaupun perusahaan syariah, asuransi syariah, asuransi syariah itu belum tentu semuanya syariah. Jadi sehingga banyak teman-teman ataupun informasi di lapangan mengatakan, oh asuransi syariah ya nggak syariah gitu. Itu yang karena mengambil maksudnya kata Ustadz Erwandi, ya, itu yang membuat setelah saya kaji tadi dari pemahaman dari pemateri tadi Ustaz tadi, alamnya ternyata berbeda. Ternyata memang sesuai dengan apa yang dikaji sama Pak Ustaz sendiri dari buku. Itu saya senang banget. Mungkin meminta apa ya sedikit penguatan Pak Ustaz bahwa mungkin banyak yang di sana, jadi di luar sana tuh masih banyak pemahaman bahwa asuransi syariah atau asuransi islamik tadi ternyata kalau di prudensial, alhamdulillah sih kita pahami semua di sini sesuai dengan kaidah yang tadi Ustaz Erwandi bilang, sehingga mungkin ketika di lapangan nanti atau Ustaz banyak karena di setiap YouTube yang tersebar di sana bilang pemahamannya bahwa walaupun asuransi syariah Ustaz timbul pemahaman bahwa itu tidak syariah dari setiap yang menjadi beredar di internet. Satu. Yang kedua yang saya tanyakan adalah mengenai tadi kan salah satu pahala yang terus mengalir adalah dengan wakaf. Nah, bagaimana pandangan Ustaz saat ini kan sedang adalah wakaf polis asuransi yang termasuk juga bentuk dari maksudnya bentuk pelaksanaan untuk polis asuransi syariah ini bentuknya adalah wakaf polis asuransi. Itu aja informasi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Mengenai yang tadi saya katakan, Anda mengatakan sama dengan ini teori. Saya tentu saya enggak tahu. Paham? Karena saya enggak berkecimpung di asuransi X tersebut. Maka saya ketika tanya hanya mengatakan sesuai enggak dengan ini? Ini begini begini konsepnya. Kalau sesuai, insyaallah sudah dibenarkan. Kalau tidak sesuai, ya bagaimana bisa membenarkannya? Jelas? Jelas. Ya. Tentu akan berbeda, berbeda informasinya, akan berbeda hukumnya. Tapi kaidahnya jelas. Bisa difahami maksud saya ini? Baik, tentu kalau ingin saya menyatakan ini sudah sesuai standar atau tidak, jangankan kita sama-sama kaum muslimin di akhir zaman, tadi di awal contoh saya katakan sahabat Nabi berbeda pendapat antara suami istri dengan Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Jelas? Jelas. Ya. Tentang wakaf polis yang kedua Ustaz, gimana pendapat Ustaz? Polis asuransi diwakafkan, maksudnya bagaimana ini? Akhirnya kalau dia wafat, dia nggak nerima gitu? Dana santunannya bisa diwakafkan terusnya untuk kebaikan sosial, silakan. Ini wacana atau sudah berjalan? Iya, saat ini sudah banyak berjalan. Ustaz. Jadi ketika seorang ikut polis asuransi syariah, asuransi jiwa, kan ketika meninggal nasabah kan mendapatkan santunan. Santunan itu maksimal 30% diberikan kepada ahli waris, 70%-nya boleh diwakafkan ke dalam bentuk wakaf-wakaf produktif. Boleh juga untuk ahli waris. Boleh juga untuk ahli waris, tapi kalau dia sudah sudah klaim di awal wakaf, kalau dia keluar terserah ahli waris ya, 30% itu mau diambil atau 100% dia wakafkan gitu. Atau 100% untuk ahli waris. Enggak, bukan, untuk diwakafkan. Kalau di awal dia tidak buat pernyataan wakaf. Enggak, dari awal sudah, ketika dia buka polis asuransi, dia sudah menyatakan bahwa ketika ini nanti ketika dia meninggal, maka uang santunan ini akan diwakafkan. Nah, wakafnya itu ada boleh yang 100% uang santunan itu diwakafkan, atau maksimal 30% diberikan kepada ahli waris, 70% yang diwakafkan, sesuai dengan tadi hadis tadi bahwa 30% itu cukup banyak gitu. Ini 70% yang mulai wakaf. Iya, maksudnya harusnya 70% itu waris. Iya, maksudnya terbalik maksudnya. Ya, maksudnya itu. Ala kulli hal ini butuh studi khusus. Ya. Ya. Karena di Indonesia, wallahu a'lam, ini yang saya lihat kenyataan. Banyak dan lembaga-lembaga yang berusaha mengumpulkan dana-dana umat. Itu hal yang sangat bagus. Karena semangat kaum muslimin di Indonesia untuk memberikan dan berbagi itu tinggi menurut saya, dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Tetapi wallahu a'lam, mungkin karena kurangnya ilmu atau dan lain-lainnya, banyak kemudian ketika penyalurannya terhalangi. Lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia, subhanallah, angkanya triliunan. Harusnya kalau lembaga zakat angkanya nol terus. Iya atau tidak? Yeah. Kecuali dikatakan kemiskinan di Indonesia sudah tidak ada, itu angkanya di lembaga zakat sekian triliun, silakan. Tapi angka fakir miskin Indonesia 9% umpamanya, dan jelas 90% dari 90% itu kaum muslimin. Harusnya 1 triliun itu diberikan kepada mereka semuanya sehingga tidak lagi fakir miskin. Ya atau tidak? Itu kan hak mereka. Ya. Maka saya khawatir bertambah lagi dana kaum muslimin nanti yang mangkrak. Dana abadi umat mangkrak kemudian diambil kebijakan oleh negara, oleh pemerintah suatu hal, meribut Anda. Dana gak dibagi-bagiin, tidak juga dikembangkan, juga tidak untuk kemaslahatan kaum muslimin. Enggak jelas untuk siapa, padahal dana jumlahnya besar. Seperti yang saya katakan tadi, zakat juga angkanya besar di Indonesia yang ada di beberapa lembaga itu. Kan enggak mungkin kalau ini negara kaya punya lembaga zakat angkanya terkumpul besar dan tidak keluar-keluar, itu sebetulnya masuk akal. Tapi negara-negara miskin dan banyak kaum muslimin yang di bawah garis kemiskinan, ya angka besar. Saya sering mengatakan kepada lembaga-lembaga zakat yang sering konsul kepada saya, waktu saya dikawasin, saya mengatakan, ah, hasil tahun ini habis Ramadan berapa sisa saldo zakat? Ada sekian ratus juta lagi, Ustaz. Berarti bulan depan gajimu enggak dikasih ya? Kan enggak kerja. Apa sudah tidak lagi fakir miskin di sekitar area kerja masjid ini? Berikan kepada mereka semuanya untuk menutup kemiskinan mereka. Ya, kalau masih ada sisa, itu yang dikembangkan setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Seorang fakir miskin umpamanya dengan anak 5, 3 di pesantren, 2 di universitas, 1 di ekonomi, 1 kedokteran. Ya, gaji orang tua ini 7 juta, rumah ngontrak. Kira-kira di akhir bulan apa lagi yang tersisa? Utang. Ya, harusnya dia dapat dari zakat menutupi sisa kekurangan dia tadi sepanjang 1 tahun. Pemain gaji 7 juta, pengeluaran 15, dapat 8. 8 kali 1, 12, berapa? 96. Dikasihkan lembaga zakat, ini 96 juta. Harta bapak, bapak sudah enggak fakir miskin lagi. Itu untuk satu keluarga. Kalau untuk sekitar daerah kerjanya di Indonesia ini, seperti itu semua fakir miskin, masih ada enggak sisa saldo di lembaga zakat? Harusnya tidak ada. Maka jangan bangga angka saldo besar, angka saldo berat, itu artinya Anda tidak kerja, Anda tidak amanah menahan hak fakir miskin. Ya, nanti ketika besar diambil oleh lembaga negara, Kemenak mau akan mengaturnya, ketakutan Anda. Masa dana umat diambil oleh negara, mengelolanya ketakutan. Sekarang ingin dimunculkan satu hal yang baru lagi. Saya khawatir seperti itu lagi terjadi, kecuali disiapkan ya SOP yang benar-benar membantu kaum muslimin. Nanti kita kaum muslimin Indonesia menjadi seperti perah saja. Zakat banyak, dana umat banyak, ada wakaf banyak, tapi kaum muslimin hidup di garis paling menyedihkan. Ya, menurut saya yang tadi itu perlu Anda usulkan ke kelemah sudah berjalan. Usulkan ini bagaimana wakaf untuk apa dan bagaimana pengembangannya, bagaimana. Karena kalau wakaf betul-betul dijalankan dengan baik, sama dengan zakat dijalankan dengan baik, itu surplus kaum muslimin Indonesia. Bisa dikatakan mungkin lebih kaya daripada kaum muslimin di Saudi Arabia. Penyalurannya. Cuman penyalurannya itu jadi ditahan uangnya. Narapin bunga aja. Subhanallah. Ya Ustaz, mau menambahkan. Silakan Ibu. Ibu nambah marah atau saya tadi baru marah masalahnya. Kebetulan kami saya juga banyak beberapa kali menangani nasabah yang ingin buka polis untuk wakafnya gitu Ustaz ya. Nah kebetulan dari fatwa MUI-nya menyatakan bahwa maksimum itu 45% dari nilai uang pertanggungan diperbolehkan untuk diwakafkan ataupun namun ini diperbolehkan 100% Ustadz apabila memang pemegang polis atau nasabah itu memiliki warisan lainnya gitu. Artinya memang kalau memang sudah terpenuhi, kemudian ini hanya untuk menambah, memang diniatkan untuk 100% untuk diwakafkan. Nah, untuk lembaga-lembaga yang menerimanya, kebetulan ya Ustaz, sebenarnya siapapun boleh menerima, termasuk kalau apabila kita memiliki yayasan sendiri, di mana kita lebih yakin jika yang menerima itu adalah yayasan kita, maka itu untuk dananya tersebut nanti untuk diwakafkan untuk melanjutkan yayasan yang kita miliki tersebut, Ustaz. Cuma memang lembaga yang saat ini memang sudah siap sekali dengan wakaf polis, kebetulan biasanya kita pakai Al-Azhar, Ustaz. Gimana Al-Azhar tersebut secara laporan keuangan, ya menurut saya ya Ustaz ya, sebenarnya sudah transparan juga gitu, bahwa dan dia kan ada divisi khusus untuk si wakaf ini sendiri, terutama wakafnya wakaf produktif, Ustaz. Which is itu kita nanti pada saat kita setelah bikin polis, kita kemudian kita ikrar menyatakan di situ bahwa jika terjadi sesuatu dengan saya, mohon wakaf dan tersebut diwakafkan dalam bentuk, nanti kita boleh pilih Ustaz, apakah dalam bentuk wakaf produktif atau wakafnya dalam bentuk masjid dan lain-lain. Cuman untuk memang pengelolaannya itu wallahualam, kita juga nggak sampai segitu taunya penggunaannya. Cuma so far sih kalau kita lihat, kalau Al-Azhar sih sudah berjalan seperti wakaf dalam bentuk transportasi, dalam bentuk perkebunan dan lain-lainnya, dan lain-lain Ustaz. Cuma untuk laporan keuangan apabila dia surplusnya banyak, ya itu wallahualam, kita juga tidak sampai sejauh itu juga sih memang Ustaz gitu. Cuma ya pada dasarnya sih kita melihat misinya adalah, visinya adalah untuk suatu saat ini seperti di negara Mesir gitu, bahwa 90% itu hasil negaranya itu adalah merupakan dari dana-dana wakaf gitu. Jadi iya, pembangunan dari dalam sebentar, maaf ya, Bu ya. Silakan. Di Mesir Al-Azhar itu dari dana wakaf. Wakaf yes. Kaum muslimin bentuk kebun kurma. Tapi dia dari 1 sampai S3 gratis. Iya. Ada dampaknya. Al-Azhar Indonesia, saya kira itu sekolah yang termahal di Indonesia. Lu wakaf kemana perginya? Hah? Karena Indonesia mau kuliah di Al-Azhar itu sampai S1 dan sampai S3 gratis. Dan bahkan kalau nilainya tinggi dapat beasiswa khusus. Bahkan dia punya sekolah dari tingkat SD. Dan pernah Badan Wakaf Al-Azhar itu membiayai defisit anggaran negara Mesir. Ya. Tapi ada dampaknya. S3 di mana-mana pasti mahal, tapi mereka bisa menggratiskannya. Dan pendidikan S1 sampai S3 di mana-mana berbayar. Dan gaji profesor di sana gajinya standar. Tapi bisa mereka gratiskan. Itu masuk akal. Saya setuju. Tapi itu tadi yang penting, pengelolaannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau tidak, kan lebih baik Anda katakan, ya udah ambil saja buatku Anda, seserah keluarga Anda mewakafkan kemana, mau diwakafkan ke tetangga, ke segala macam. Lebih ampun Ustaz. Iya. Jadi mungkin tambahan Ustaz, jadi itu hanya pilihan. Jadi boleh kita sesuai yang Ustaz bilang, sampai kemanapun, misalnya masjid tertentu, keluarga itu, kita memiliki kebebasan gitu. Jadi Al-Azhar, jadi boleh memilih sih. Al-Azhar tadi salah satu pilihan aja, boleh memilih sih. Yeah. Artinya itu aja. Ya saya setuju kalau Al-Azhar tadi, tapi yeah, seperti tadi. Yeah. SD dari S3 sampai S2 dan S3 dia Al-Azhar sekarang. S2 sudah ada. S2 sudah ada, S3 belum. Kalau dia bisa berikan gratis, saya dukung. Oh, alhamdulillah. Apa Ustaz? Tapi sekarang nyatanya dia sekolah dari SD yang termahal, SMP yang termahal. Ya, terus wakaf kemana perginya? Kita tidak menuduh, tidak. Tapi kalau yang Anda katakan tadi betul, zaman di masa-masa kemasan Islam itu wakaf membiayai negara. Seperti Utsman bin Affan, wakafnya saya katakan sampai sekarang, ya, wakaf Jabal Umarnya dia punya aset lebih sekitar 200 miliar rumah, setengah miliar real. Jabal Umar itu yang akan dibangun di sana hotel. Dia punya saham di sana. Orangnya sudah wafat. Tapi kan jelas dampaknya. Diberikan setengahnya untuk fakir miskin, setengahnya untuk pengembangan wakaf itu kembali. Sehingga wakafnya tidak berhenti-henti. Jelas dampaknya. Karena saya tahu di fakir di Arab Saudi, orang fakir miskin melapor ke bagian ke negara itu setiap bulan masuk ke rekening pribadinya kebutuhan sebulannya. Minimal 2000 real sebulan dia dapat. Jelas maksudnya itu yang saya inginkan sebetulnya dengan perbaikan adanya lembaga-lembaga tadi. Bukan tujuannya sekedar kolek-kolek dana umat banyak, bangga fakir miskin tidak terbantu. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, zakat memang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk unta, tapi setelah seluruh kaum muslimin dapat, fakir miskin dapat hewan-hewan zakat tadi untuk pengembangan hidupnya, sisanya baru dikembangkan. Apa, Ustaz? Alhamdulillah, sepertinya pertanyaan sudah ditutup. Bagus dong ya. Iya, Ustaz semakin marah saya nanti. Karena kenyataan sebetulnya saya nggak rela, tapi apa boleh buat. Iya, Ustaz. Kita nggak punya power untuk mengatur tekan hak dari pemerintah. Tapi pemerintah sepertinya juga ingin memanfaatkan itu. Ya, tidak jelas ingin diambil paksanya. Sekarang ada wacana di mana dana zakat itu akan dikelola oleh Kemenak juga. Seperti dau di dana Kemenak dan zakat tersebut, karena lembaga-lembaga tadi uang ngumpul enggak jelas juga. Orang enggak melihat, tapi kalau umpamanya dia mengiklankan bahwa dia membiayai kehidupan 1 juta fakir miskin, terangkat fakir miskin dari angka 9 juta menjadi 8 juta lagi, ya, itu kaum muslimin semangat. Dan negara juga enggak berani macam-macam. Karena namanya pemerintah, dia lihat. Saya contohnya, kawan-kawan yang ada tinggal di Bekasi, saya sering diundang di situ. Tapi Akbar kata dekannya, ini kata CEO-nya, ini siasat dari pihak kaum muslimin di sini, Ustaz, karena tanah ini enggak bertuan. Kalau di sana ada kajian ramai, itu Pemda enggak berani ambil alih. Tapi kalau sharing centernya sepi aja, nanti diam-diam Pemda akan lakukan hal yang menurut dia terbaik. Paham enggak maksud saya? Seperti itu lembaga-lembaga kolek-kolek dana umat tadi. Mengumpul dana umat tadi. Ketika didiamkan saja, tentu hak negara mengatakan, kalian dana umat ini, ketika diputar dia selesai urusannya. Karena anda gak kerja, tapi kalau anda kerja, pasti negara berani macam-macam. Ustaz, kalau gitu kita terima kasih untuk kesempatannya nanti. Saya marah. Oh, udah mulai takut Ustaz. Ustaz, kalau boleh nih, kita sebagai tenaga pemasar potensial minta motivasi dari Ustaznya supaya gimana, kan ini banyak pekerjaan yang penuh berkah ya Ustaz ya. Allah. Sebagai Ustaz, sebagai guru kami, memberikan motivasi positif untuk kita ikut ke depan ini tenaga pemasar potensial saya Ustaz. Terima kasih untuk Allah yang barik fikum. Seorang muslim selalu berbuat yang terbaik untuk dirinya di dunia dan di akhirat, dan untuk kaum muslimin yang ada dimanapun juga. Dan itu hanya bisa dilakukan bila dia mengerti akan syariat Allah dengan baik. Seperti dalam kasus-kasus yang ditanyakan tadi, banyak tujuan mereka adalah pasti kebaikan. Tapi ketika kebaikan tersebut tidak disertai dengan ilmu syariat Allah Azza wa Jal, sehingga kebaikan tadi malah menjadi bumerang yang membawanya dan membawa umat ke dalam titik yang sangat mengenaskan di dunia dan di akhirat. Pelajarilah syariat Allah dan selalu memperjuangkan syariat Allah, bukan memperjuangkan lembaga tertentu, perusahaan tertentu, organisasi tertentu dan seluruh tertentu, tetapi karena Allah Azza wa Jalla. Dimanapun wadah anda, selagi anda memperjuangkan syariat Allah, tetaplah Allah akan memudahkan anda. Intasurullaha yang syukum wa yusabbi aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan tolong setiap langkah dan gerak kita. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.